بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, dan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Boten supe monggo kula panjenengan sedaya tansah kawula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur pangalembono wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kanikmatan. Katitik kita saged makempal malih wonten kalodhangan dalu ingkang jawah riwis-riwis menika kados dene padatan saben dinten Sabtu malam Ahad kita badhe lajengaken malih wawasan kita Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid sampun dumugi kaca 100 kawan dosa pitu babu qaulillahi ta'ala hatta idza huzzi'a an qulubihim bab dawuh Allah Subhanahu wa taala nganti menawa wis dijabel wis dicabut rasa wedi an kulubihim saka ati-atine. Menika judul babipun. Wa qaulullahi ta'ala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Wala lan ora tanfa'u. Ora ana paedae asy-syafa'atu syafa'at iku indahu wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala illa kejaba liman kanggone manungsa adzinalahu sing diparingi idin palilah dening Allah Subhanahu wa taala. Dados syafaat niku mboten wonten guna lan pangatipun wonten mboten wonten guna lan manfaatipun wonten ngarsanipun Allah kejawi nalika Allah maringi izin palilah. Nggih. Dumateng piyambakipun. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim nganti nalika wis dicabut rasa wedi an qulubihim saka ati-atine qalu dheweke padha matur madza qala rabbukum apa sing didhawuhake dening pangeranira qalu dheweke padha wangsulan al-haqqa sing didhawuhake dening pangeran dening Allah Subhanahu wa taala menika al-haqqa bebener wa huwal aliyyul kabir lan Allah menika maha inggil Allah Subhanahu wa taala menika maha agung menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Saba ayatipun 23 dados pindah malih kawula waosaken wala tanfa'u syafa'atu indahu lan syafa'at iku ora ana paedae ana ngarsane Allah illa liman adzina lahu. Ini kejobo tumrape kejobo kanggone wong-wong sing diwenehi izin palilah dini Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim lan nalika wis dicabut rasa wedi saka atine. Qalu dheweke padha matur, "Madza qala rabbukum?" Apa sing didhawuhake dening pangeranira? Qalul haq. Dheweke padha wangsulan sing didhawuhake Allah iku bebener. Wa huwal aliyul kabir. Lan Allah iku moho inggil Allah Subhanahu wa taala menika moho agung. Niki nalika kita midanget ayat kala wau nggih, sak teleraman ngoten sak gebiaring katit, kadang kala kita niki dereng saged mangertosi suraosipun ayat. Nggih. Pramila saking menika kita lajengaken maos hadis kemawon sebab menapa? Sebab hadis ingkang badhe kita waos niki pinangka tafsir kagem ayat kala wau. Wa fi sahihi an Abi Hurairah ta'lan dipun sebat wonten salebetipun Sahih Bukhari. Nggih. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun anin nabiyyi saking nabi sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi dawuh idza menawa qadallahu al-amra Allah Subhanahu wa taala netepake sawijining perkara fis sama ana ing langit nalika Allah netepake sawijining perkara ana ing langit darabatil malaikatu bi ajnihatiha niku para malaikat niku sami umyung nggih nyeblakake suwiwine. Mangga kula aturi menggalih kanthi weningipun pikir nggih, malaikat niku suwiwine niku 600. Nggih. Suwiwi malaikat siji niku dienggo numplak jagat niki kelakon. Dadi suwiwi 600 niku dikablak, dadi para malaikat niku sami kablak. Nggih, sami umyung. Nalika napa? Nalika Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhake netepake setunggalipun perkawis. Kenging napa malaikat kok sami umyung, ngungung-ngungung mbok menawi nggih. Khud'anan liqaulihi taala. Nggih, sebab para malaikat niku sedanten sami tunduk patuh dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makhluk ingkang estu-estu ageng sewiwinipun kuatah gede mboten saged kebayang lan gunggungipun jumlahipun kuatah malaikat niku niku sedanten sami umyung nggih sami kablak sebab napa piyambakipun tunduk lan patuh dumateng dawuhipun Allah ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik nggih bebasan kaya-kaya silsilatun rantai ala safwanin sing dikeprokake ana sak ndhuwure watu. Jadi suarane niku kados dene napa nggih gemerincing ning buantere niku ngedapi-dapi. Suwantene napa? Suwantene malaikat ingkang nembe ka kablak. Aja nek malaikat helikopter teko niku awake dhewe pun geger. Pirsa helikopter mboten. Ndok erok niku lho. Ini nalika mabur ten dhuwure omahe dhewe niku awake dhewe pun bingung, melayu metuane ngopo ene ngopo. Niki mboten helikopter melih. Niku malaikat suwiwine cacahe 600 gek piyambakipun makhluke Allah ingkang estu-estu ageng. Nggih. Dadi suarane niku kaya dene rantai sing digepiyokake ana sak dhuwure watu. Yan fudhuhum dalik. Sebab napa para malaikat niku sami napa nggih? Gemeter nalika mireng midanget dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nalika Allah sampun dawuh niku para malaikat sami ajrih, sami gemeter, umyung kablak. Suwantene niku kaya dene rantai sing dikeprokake ana ing watu. Hatta nganti idza menawa fuzzi'a an qulubihim. Nalika rasa wedi niku sampun dipun cabut saking atine. Sebab malaikat niku ajrih nalika Allah Subhanahu wa taala niki maringi dawuh para malaikat sami ajrih lajeng kablak niku wau. Nalika raos ajrih niku sampun ical qalu niku saperangane malaikat sami taken madza qala rabbukum. Apa sing wis didhawuhake dening pangeranira? Nggih. Sing ditakoni malaikat, sing takon nggih malaikat. Qalul haq. Nggih, perangan malaikat sanesipun ngendika sing didhawuhake dening Allah Subhanahu wa taala ora ana liya kejaba al-haqqa. Menika napa? Bebener. Al-haq wa huwal aliyul kabir lan Allah menika pangeran ingkang maha inggil, ingkang maha agung. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Banjur dawuhipun Allah Subhanahu wa taala sing didhawuhake marang malaikat niku kadangkala niku saged dipun pireng, saged dipun rungokke dening mustarikus sam'i. Nggih. Jin utawi iblis ingkang pendamelanipun menika nyolong berita langit. Nggih. Berita langit niku pun mesti barang bener nggih to. Dawuhipun Allah niku mesti bener. Al-haqqa kados dene ingkang dipun sebatakan piyambak dening Allah wonten surat As-Saba kala wau. Beda karo berita sing berita sing digawa dening menungsa gitu. Krungu tambang. Rawat-rawat ujaring embok bakul sinambi wara binanduning karna ngoten niku. Niku napa isu? Kabar burung, kabar manuk sing durung cetha bener lan botenipun. Nanging dawuhipun Allah niku barang bebener. Nah, nalika Allah dawuh dumateng para malaikat niku kadang kala wonten jin ingkang nongkrong ten langit mereka. Nggih, dhewek niku saged krungu dawuhipun Allah kala wau. Nggih. Wa mustariku sam'iha kadza ba'dahu fawqa ba'd. Lan jin-jin sing nyolong berita ana langit iku kaya ngene iki. Nggih. Napa niku? Tumpuk tinumpuk siji marang liyane. Wasafahu Sufyan, nggih Imam Sufyan niku nyipati jin tukang nyolong berita langit kala wau bikafihi kanthi napa niku epek-epekipun asta. Faharrafaha wa baddada baina asabihi. Nggih Imam Sufyan nalika nyifati jin sing tukang nyolong berita langit iki kaya ngene iki lho. Nggih. Terus drijine niku digarke ngeten iki. Digawe megar drijine. Nggih. Maknane napa? Jin sing nyolong berita ten langit iku dhewek niku matumpuk-tumpuk ngeten niku. Enten sing tendur dhewe, enten sing tengi sore, enten sing tengi sore, enten sing tengi sore. Nggih. Niku tugasnya napa jin niku nyolong berita langit. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Jin sing ana dhuwur dhewe niku krungu dawuhipun Allah Subhanahu wa taala fayulqiha ila man tahtahu. Nggih. Banjur dikandhakake marang jin ana sing ana ngisore. Allah Subhanahu wa taala dawuh marang malaikat. Malaikat banjur taken, apa sing didhawuhi Gusti Allah? Sing didhawuhke ngene, ngene, ngene. Lah niku jin ngapa niku nguping nggih. Nek nginjen niku nganggo mripat, ning nek nguping niku nganggo kuping. Banjur nalika jin niku pun krungu sing jin ten dhuwur dhewe, niku berita niku dibocorke marang jin sing ana ngisore. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Banjur jin sing ana ngisore dibocorke melih marang jin sing ngisore melih. Hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Banjur jin sing mapan ana ngisor dhewe mbocorake berita colongan kala wau nggih ana lisane sahir. Nggih, tukang sihir, tukang santet, awil kahin utawa dukun. Nggih, mila kula matur sing diarani dukun, sing diarani sahir tukang santet niku wadya balane jin wonten ing jagat raya mriki. Nggih. Farubbama adrakahu syihab. Ananging jin niku nalika nyolong berita langit niku rubbama kadang kala adrakahu syibab. Syihab, pangapunten. Adrakahu syihab maknane pun dheweke niku kadang kala ketaman, pirsa ketaman. Ketiban. Mboten ketiban, pancen diuyak kok niku. Asyihab lintang. Qabla an yulqiyaha, sadurunge bocorke berita marang jin sing enten ngisore, jin sing ten dhuwur niku pun diuyak dening lintang, sampluk lintang 12 mati. Ngoten niku. Kuwi sing kandha sapa? Nika ingkang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumantar hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa rubbama alqaha qabla an yutrik qabla an yudrikahu. Nggih. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Ananging kadang kala dheweke mbocorake berita iku sadurunge disampluk dening lintang. Faya kadzib ma'aha mi'ata kadzibatin. Banjur jin iku mau nalika mbocorake berita colongan iku marang para dukun, marang para tukang santet, nggih. Dheweke niku di berita niku dicampur kalih cerita-cerita sing ngaya-wara, cerita-cerita sing gedebus kerincing. Cacahe pinten? Gedebuse niku 100. Dadi jin niku kulak warta adol kondo. Nggih entuk siji nyolong berita langit kang ngesal setunggal, sing siji niku dibocorke marang dukun ning dicampuri barang gedebus cacahe 100. Para jamaah sedaya. Fa yuqalu alaisa qad qala lana yaum kadza wa kadza. Kada wa kada fayusaddaku bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Qad qala lana. Kadang kala dukun niku kondo marang awake dhewe. Nggih. Yaum kada wa kada bakal ana kedadian ing dina iki lan dina iki. Kada wa kada bakal ana kedadian ngene lan ngene fayusaddaq bitilkal kalimah delalah kok bener omongi dukun niku Allah disumiat minas sama nggih sebab dheweke entuk bocoran berita saka jin ning sing bener siji gedebuse pinten 100 mila ora ana dukun kok ora gedebus niku mboten enten nyatane dukune jujur jujure mung siji gedebuse 100 gedebuse ping 100 jujure ping setunggal ngoten niku menika hadis riwayat Bukhari. Lajeng kula badhe maosaken hadis salajengipun wis ben ndang rampung entuk sak bab sisan ngoten lho nggih. Mengke nembe dipun waosaken pinten-pinten piwucal ingkang saged kapendhet. Wa an An-Nawas Ibni Sam'an saking Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr Al-Kullabi Al-Ansari. Asmanipun jangkep nggih. Kala piyambakipun ngendika kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh idza manawa aradallahu ta'ala. Nalika Allah Subhanahu wa ta'ala niku anggadai kersa an yuhya bil amri, nggih. An yuhya bil amri maringi wahyu kang isi perintah. Takallama bil wahyi piyambakipun Allah Subhanahu wa ta'ala dawuhake wahyu kala wau. Akhadatis samawati minhu rajfatun. Nalika Allah sampun ngendika maringi wahyu niku langit niku geter para jamaah. Nek cara jagat niki lindu. Gugrek. Apa niku jenenge nek carane wong simbah-simbah riyen carane dalang niku napa? Gunung gonjang-ganjing, langit kelap-kelap segara kocak. Mang bayangke. Gunung gonjang-ganjing, langit kelap-kelap segarane kocak. Nalika Allah sampun ngendika maringi sewijining dawuh langit niku geter. Au qala ri'datun syadidatun nggih utawa langit niku piyambakipun niku nggih napa nggih ogrek kanthi ogrek ingkang gegirisi. Khaufan minallahi ta'ala sebab langit niku ajrih dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit we ajrih kok. Nalika Allah ngendika maringi wahyu langit niku sing gedene mboten saged dibayangke niku gemeter ngeten. Lah kok eneng menungso siji nggih. Wong Jawa, wong Londo, wong Cina, wong pundi meneh mboten ngerti. Wonten sing ngaku jare ketemu kepanggih kare Gusti Allah. Percaya ta awake dhewe. Eneng menungso siji nggih, tukang udut sisan niku. Tukang udut ngaku ketemu panggih sowan wonten ngarsanipun Allah. Wah aku ndek wis maneges pirsa maneges. Raga sukma. Nggih, nyawane oncat. Ketemu langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku sing ditemoni sanes Gusti Allah. Sing ditemoni sinten niku? Jin sing ngaku dadi Gusti Allah. Anak sing ketemu Gusti Allah mboten mung menungso niku sing ngajur sak alam donya niku bubrah. Mawut. Wong langit we gemeter. Ngoplok-ngoplok nalika Allah Subhanahu wa taala maringi dawuh. Kok eneng menungso ngaku ketemu karo Gusti Allah niku. Dados kula panjenengan sedaya niku pinaringan akal niku supados dipun ginakaken kangge menggalih kanthi wening. Nggih. Kok jek percaya eneng menungso ketemu Gusti Allah, mboten sah Gusti Allah kira-kira nek srengenge iki teko ten Klaten mriki pripun kira-kira lho niku. Niku senes Gusti Allah ini, niku makhluke Gusti Allah. Serengenge teko ten Klaten. Kinten-kinten pripun lek jenengan bayangke? Hah, dadi apa Klaten iki? Ora sak Klaten, sak ngalam donya niki ajur kabeh. Nggih mboten. Serengenge dolan rene piknik. Mboten sah Gusti Allah, serengenge mawon. Mesti bakal ajur. Pokoke ning menungsa ngaku-ngaku ketemu karo Gusti Allah, wah aku membengi ngipi, aku ndek ingi semedi, ketemu kali Gusti Allah nampo wangsit, nampo dawuh, niku sing nemoni sanes Gusti Allah, niku setan bekasaan, nge, baju barat, nampo meleh, tetean, sing ngaku-ngaku dadi Gusti Allah, setan niku sakit membo dadi nampo mawon kok, mboten mesti setan wujudnya medeni, kadang kalau setan niku membo ten nggih, ten ngarepe menungso niku dadi wujude kaya ulama ngaku dadi Kanjeng Nabi. Kadang kala nemoni manungsa niku wujude kaya cahya sumunar kang tanpa lampu. Wah, aku ki pangeranmu sing wis nyipta kowe, nyipta jagat sak isine ngoten niku. Gusti Allah ngomongnya nggo basa Jawa ngono kuwi. Iku nggih enten sing percaya lho ngoten niku. Nggih. Sebab napa? Nalurinipun akal sehatipun sampun mboten napa lumampah kanthi sak mestine. Sebab napa sampun kepanjingan kapitadosan klenik, kapitadosan syirik. Nggih sumbere mung jarene mbahku, jarene guruku, jarene wong biyen, jarene nenek moyang lan sak piturutipun. Ananging dawuhipun Allah malah mboten dipun penggalih kanthi kanthi saestu. Dados nalika Allah maringi wahyu langit niku gemeter, ngoplok. Khaufan minallah sebab dhewe ajrih dumateng Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, nalika ahlus samawat menika makhlukipun Allah ingkang mapan wonten sak dhuwure langit, wonten makan mapan ingkang langit, sinten niku malaikat. Mengko malaikat niku sewiwine 600. Nggih. Wujude niku gedhe-gedhe. Niku sedanten ahlus samawat sak iku ngeblak. Pirsa ngeblak. Ngeblak wa kharru lillahi sujada, piyambake pun sami sujud dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalika Allah sampun dawuh maringi wahyu, langit niku gemeter, para malaikat umyung, kablak, lajeng geblak, sami sujud tunduk dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, sapitu, tujuh petala langit dengan seluruh penghuninya tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ning awake dhewe menungso, niki didawuhi dening Allah malah menteng kelek. Nggih, bangkang gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna ngendel-ndelke dupe isih nom. Langit sak isine niku tunduk dumateng Allah. Nggih. Fayakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Lajeng malaikat nggih sepisanan ingkang kumawani kumawantun ngangkat sirahipun saking sujud, tangin jenggelek saking sujud, niku malaikat pertama sing wani ngangkat sirahe. Nalika malaikat pun dapat digeblak kabeh sujud kabeh, sing pertama ngangkat napa niki mustakanipun menika malaikat Jibril. Jadi Jibril niku ratuning malaikat. Jakarta ini aneh wang wedok ngaku dadi malaikat Jibril. Ya udah percaya ki. Barwi malaikat Jibril dikecerek polisi. Ya na'udzubillah min dzalik. Apa tuman malaikat Jibril dikecerek polisi? Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Banjur Allah subhanahu wa ta'ala ndawuhake wahyunipun bima arada, sak kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yamurru Jibril alal malaikah. Banjur malaikat Jibril niku ngubengi malaikat. Kullama mara bisama'in sa'alahu malaikatuha. Nalika malaikat Jibril niku ngliwat langit niku kan tujuh petala langit nggih. Langit sapi itu saben-saben ngliwati langit niku wong-wong sing malaikat sing enten langit niku sami taken. Nggih. Nyuwun pirsa dumateng malaikat Jibril. Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa kang wis didhawuhake dening pangerane awake dhewe duh Jibril, ngoten niku. Fayaqulu Jibril. Jibril Jibril malaikat Jibril kondo qalal haq, Allah subhanahu wa ta'ala ndawuhake bebener. Wa huwal aliyul kabir, lan Allah niku maha inggil, Allah niku maha agung. Fayaquluna kulluhum misla ma qalahu Jibril. Banjur sedanten malaikat niku ngandhakake pocapan, ngandake pocapan sing wis diucapake dening malaikat Jibril. Intaha. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jal. Banjur Jibril niku mandek ngandake wahyu nggih gumantung marang kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah, hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim wonten salebetipun Kitabus Sunnah. Ipun riwayatakan ugi dening Imam Abu Dawud, nggih. Nomoripun 1708, nggih. Dados nalika kita maos ayat surat As-Saba, Lajeng maos hadis cacah kalih kala wau iku nembe wonten gambaran. Nggih. Nembe mangertosi suraosipun ayat kala wau. Ora ana sing bisa menehi syafaat wonten ngarsanipun Allah. Ya kejaba tumrape wong sing diparingi izin palilah dening Allah. Lan nalika rasa wedi wis dicabut saka ati-atine. Rasa wedi dicabut saka ati-atine sinten? Malaikat. Nggih. Sebab nalika Allah dawuh malaikat ajrih, langit ajrih terus do ngeblak sujud. Lan nalika rasa wedi niku pun dicabut, empun do tangi saking sujute, kalu dheweke padha takon. Madza qala rabbukum? Apa sing wis didhawuhake dering pangeranira? Sing takon para malaikat sing mapan ana langit-langit. Sing ditakoni sinten wau? Malaikat Jibril. Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Sing didhawuhake Allah iku al-haq wa huwal aliyul kabir lan Allah Subhanahu wa taala menika Maha Inggil, Allah Subhanahu wa taala menika Maha Agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati. Dening Allah Subhanahu wa taala kathah piwucal ingkang saged kapendhet saking ayat lan hadis cacah kalih kula. Mboten badhe kula aturaken sedanten ananging namung badhe kula cuplikaken. Nggih. Saperangan fawaid utawi piwucal kala wau setunggal nafyu syafaati an kulli ahadin illa bi idznillah. Nggih. Bilih syafaat niku dipun tampik dipun tolak tumrape sinten kemawon. Kejawi kanggone wong sing di wenehi izin palilah dening Allah Subhanahu wa taala. Dalile pangandikanipun Allah wau wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Wonten ayat kursi ugi dipun sebat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Sapa wonge sing bisa menehi syafaat ana ngarsane Allah. Nggih, kejaba wong sing diwenehi izin palilah dening Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak niku mboten saged maringi syafaat kejawi nalika sampun dipun paringi izin dening Allah Subhanahu wa taala. Mila awake dhewe niku nyuwun syafaat dumateng Allah, mboten nyuwun syafaat dumateng nabi. Napa malih nyuwun syafaat dumateng menungsa sing dudu nabi. Nggih. Menika mboten leres. Lajeng piwucal sanesipun ingkang saged kapendhet nggih dipun sebataken wonten ing mriki isbatu uluwillah netepake bilih Allah menika anggadhahi sifat ingkang inggil. Allah ngendika wa huwal aliyul kabir. Allah menika zat ingkang maha inggil. Nggih. Mila sinten kemawon menungsa nggih sauger niku fitrahipun menika tasih murni niku angger ndonga rak mesti pikirane terpusat wonten arah nginggil gitu. Serahkan kepada yang di atas. Ngeten niku no? Para pejabat, para kiai, para santri, tiang-tiang awam, tiang-tiang sing boten ngaji. Nggih. Niku mesti nek ngendika serahkan pada yang di atas. Sinten niku? Allah. Maknane Allah niku wonten nginggil. Allah anggadhahi sifat inggil. Nah niki pinangka dalil ugi mboten leres kapitadosan perangane menungso ingkang anggadhahi kapercayan Allah itu ada di mana-mana. Mendingan mboten leres. Kok Allah kok neng dindi, Allah neng sawah, Allah neng ingin neng alas, neng sekali. Mboten leres niku. Allah menika mapan wonten ing inggil. Aamin tuman fissama apa sira padha gelem iman marang Allah pangeran kang manggon ana sak ndhuure langit. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate taken dumateng budak, "Ainallah, Allah nang endi?" Kalat fissama. Budak kalau matur Allah wonten sak nginggilipun langit. Kala atikaha fa innaha mu'minah. Kanjeng Nabi dawuh melih budak iki bebasno. Yakti dheweke iku budak sing iman marang Allah Subhanahu wa taala. Piwucal salajengipun isbatu istiraqi syayatin lisam'i. Ayat kalau wau hadis kalau wau netepake bilih wonten peranganipun setan sing padha nyolong. Nggih, berita langit. Wa annallaha lan Allah Subhanahu wa taala qad yumkinuhum. Kadang kala ndadekake kasil marang setan kala wau min dzalika nalika dheweke nyolong ibtilaan pinangka ujian kanggo menungsa. Nggih, sebab dipun sebat wonten hadis kala wau nggih kula waosaken. Fayasma'uha mustariku sam'i. banjur nggih wahyu saking Allah niku dikerungu dening setan sing nyolong berita langit niku dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun sebat ugi wonten saklebetipun surat jin nggih wa inna kunna naq'udu minha maq'idal lisam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada dawuhipun Allah mapan wonten surat jin wa inna kunna naq'udu minha maq'idal lisam'i lan awake dhewe para setan iki duweni papan palungguhan ana langit kanggo nyolong berita langit ngoten niku famayastami'il ana ananging sapa wonge setan ku mawani nyolong berita langit yajidlahu shihaban rasada dheweke bakal nemoni nggih sawijining lintang sing bakal nguyak-uyak marang dheweke dadi wiwit Kanjeng Nabi diutus dening Allah dilantik dadi nabi nek wonten setan mabur ten langit nyolong berita langit niku dheweke diuyak dening lintang. Mila nek jenengan sok mirsani wonten lintang alien niku lintang nembe ngoyak-oyak setan, nembe ngoyak-oyak jin sing nyolong berita langit niku. Nggih. Dadi jin niku saged mabur ten langit lho. Jin niku, setan niku. Sebab yang mbake pun anggadahi suwi-win. Mungkin nek kula cerita jin sing duwe suwi malah gladrah ra rampung-rampung menih. Sebab dalilipun kathah. Nggih. Intinipun apa? Kita sedaya mitadosi bilih wonten jin ingkang mencuri berita berita langit. Lajeng berita kalau wau sing dicolong dening jin niku dibocorke dumateng para dukun. Ananging jin niku nalika maringi berita marang dukun niku mboten gratis. Niku wonten pitukone. Pitukone napa? Menungsa sing dadi dukun niku kudu manembah marang jin. Kudu tumindak syirik, kudu tumindak bid'ah lan dukun jaman sakniki niku mboten kudu kok nganggo blangkon. Nganggo surjan mboten. Kadang kala wujude kaya kula ngene iki kadang kala gitu. Ya nganggo klambi putih, nganggo kopiah putih, nggih jenggote nggih ngelawer. Kadang kula terus nganggo sorban barang nganggo jubah, nganggo teken. Kaya gen kaya Nabi Musa, tesbae gedhe-gedhe sak bluluk-bluluk nika. Tesbae sak bluluk. Kaya aulia, kaya wali. Nah terus padokane pripun nek bedake kok ana jin rupane kok kaya Pak Ustadz, kaya Pak Kiai niku. Le bedake niku kiai tenanan kalih kiai dukun ing jero pripun? Kiai kun nggih, kiai dukun. Dados para ulama sampun paring dawuh ingkang dipun wastani dukun niku sekabehe menungsa sing ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib. Niku dukun, senajan ngaku dadi ustadz, senadian pimpinan pondok pesantren, senadian pimpinan yayasan Islam, ngene pun wani ngeramal, betrek, gitu. Mangertosi barang gaib, wah, ini menungso ini aku ngerti, ini ditutke jin cacai limon yang buri ini. Ini ku dukun, mak. Gitu. Dukun, nih. Nek enten menungso, ngaku-ngaku, mangerteni perkara gaib, dewe ini ku dukun. Lan mesti amalane wonten sing nalisir saking syariat. Napa niku tumindak syirik, napa niku tumindak bid'ah, napa niku tumindak kemaksiatan. Nggih. Sebab kemampuane dheweke niku sing diarani indra keenam, daya linuwih lan sak piturutipun niku janjane peparinge setan. Setan le maringi mboten gratis ning mengku pitukon. Kudu nganggo pitukon. Pitukone napa? Tumindak syirik utawa tumindak bid'ah utawa tumindak kemungkaran. Nggih. Ngoten niku. Macem-macem. Iku cirine dukun ngoten niku. Jenengan mertamba tenggene ustaz kok di kowe lairmu dina apa le? Kula Selasa. Wetone? Wah nek pun tekan weton niku men ciri-ciri dukun niku. Napa enten dokter ahli spesialis jantung? Enten napa Pak badhe preso? Jenengan wetone napa? Napa enten ngoten niku? Dokter kok tekan weton? Weton enten ya. Sing tekan weton niku napa du? Dukun senajan rupane ustaz. Ngoten niku ciri-ciri dukun. Mila ngati-ati mertamba, ngati-ati meguru, ngati-ati mondokke anak. Nggih. Anake rampung pesantren 7 tahun mulih-mulih kok duwe aji pelet. Kuwi kok aji pelet kok? Niki senes aji pelet niki anu Pak. Lah apa kuwi? Niki mahabah ngoten niku. Mahabah. Nggih padha ngene ta. Tunggale Semar mendem karo jaran goyang karo belo goyang niku. Mboten enten bedanipun. Aum muslimin wal muslimat salajengipun anna masdara ilmal kahanah was saharah humus syayatin. Ibn sebat Wonten mriki, ada dasar hadis kala wau, anna bilih masdara, sumbere ilmal kahanah was saharah, ngelmune dukun lan ngelmune tukang santet. Nggih. Humus syayatin iku sumbere saking setan. Kadang kala setan membo-membo dadi Allah, kadang kala setan membo-membo dadi wali, kadang kala setan membo-membo dadi ustad, kadang kala setan membo-membo dadi ulama. Nggih. Kadang kala ya wis cetha ngaku aku ki sing nunggu segara kidul. Aku sing nunggu gunung. Pun cetha-cetha ngaku setan ngoten niku ya jek manut. Sing diwenehi dawuh niku. Dados sumber ngelmune dukun lan tukang santet menika asalipun saking setan. Salajengipun isbatu kadzibi wa dajlis saharah wal kahanah netepake bilih ngelmu sihir lan ngelmu santet niku mesti sarwa ngedebus kerincing. Sebab napa wau? Jin niku nalika maringi bocoran berita saking langit dikandhakake marang dukun niku sing bener siji dicampur barang gedebus cacahe pinten wau? 100. Nggih. Dadi jenengan ampun percaya karo dukun. Dukun kuwi padha karo wong sing gedebus kerincing. Mesti gedebuse. Wah, niki kula mendhet santete nembe kula pendhet. Wah, niki kula diserang. Wah, metu getihe. Niku ternyata pun enten anu. Trike enten permen kaya kapsul niku nggih. Diku didol ten toko-toko sulap niku. Dadi kapsule cilik dislempetke ten nggih. Mriki niki. Dijelukke mriki. Iki nek pas nyurung iki ditokke terus diklethus ngono terus metu moncrat niku. Kaya-kaya muntah getih. Nggih. Mangka niku mung jeli niku. Nek jenengan dilat kok legi nek getih ngoten niku. Nek niku semaput suwe kroyok semut ya ini. Jadi niku ngaya woro ngapusi. Nggih. Betrek etok-etok ndok barang niku di iki tak sedot penyakit tak pindahke ning ndok-ndoke dicepecah. Isine beling, isine dom. Landok niku nek dikum ngangge banyu cokak niku dadi empuk kok. Nek pun empuk mengke disuntik oli sing ireng niku. Apa disuntik jeli abang niku wau. Terus dileboni dom, dileboni beling saged. Mengke terus ditokne niku kulit sing empuk niku atas melih. Diusek-useki nggon weteng kene. Sing lara nggir ngendi Mas mriki diusek-usek. Oh ya santete ning kene tak sedote Mas. Pujo pajapu, ginjel tumane asu gitu. Disedot mun dipecah tor isine beling iki santet sing gawe lara wetenge sampean niku penggaweane dukun ngedebus kerincing narik pusaka niku pusakane gur gawa saka omah niku kaya sing dek wingi Kiai Naga gini sing kula tuduhke jenengan dek ben meniku ten pasar loak ten toko-toko sulap kathah nggih nibake pusaka dhewe dipidak nganggo sikil terus etok-etok nyedot. Lawang niku sing gawa dukune dhewe kok. Nggih. Bar kuwi njaluk bayaran 20 yuta, modal acting tok. Pusaka tuku ning pasar 20.000. Nggih, naudzubillah min dzalik. Dadi jin kalih tukang santet niku sarwa ngedebus. Bayanu fadli Jibril ala sairil malaikah. Hadis kalau ugi pinangka keterangan nggih pinangka dalil bilih Jibril menika anggadai kautaman ingkang linuweh ingkang pinunjul menawi dipun bandingake kalian malaikat sanesipun sebab kalau kula aturaken ratuning malaikat niku nggih malaikat Jibril piyambakipun ingkang pertama kali ngangkat mustakanipun nalika sujud piyambakipun ingkang wenang muter nggih napa niku ngethok tularake dawuhipun Allah dumateng para malaikat sanesipun. Jadi malaikat Jibril niku malaikat ingkang paling minul ya. Nah, Nabi Muhammad menika manungsa ingkang paling minul ya, penduduk dunia yang paling mulia Nabi Muhammad. Penduduk langit yang paling mulia sinten? Malaikat Jibril. Jibril niku nate taken dumateng Nabi, "Ya Muhammadu akhbirni anis saah." Muhammad kandakno marang aku kapan tekane dina kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Sing tok takon iki ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Yo niku malaikat Jibril mboten ngerti barang gaib, Nabi mboten ngerti barang gaib kejawi nalika sampun dipun paringi ngertos dening Allah. Kok eneng menungso sing dudu malaikat, menungso sing dudu Nabi ngaku-ngaku dadi tukang ramal. Nggih. Niku mboten parang dipun pitadosi. Sebab dukun itu mesti kathah napa nih? Ngapusine lan tasih kathah piwucal-piwucal kesaenan sanesipun ananging gegandhen wekdal sampun telas nggih. Kita cekapaken pengaosan wonten kalodhangan dalu punika lan kados dene padatan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem napa niki maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Saya dari Cilacap, apakah weton hari lahir mempengaruhi watak seseorang? Seperti Sabtu Pon, Sabtu Pahing, wataknya keras. Niku mboten leres nih. Niku ilmu perdukunan melih. Ilmu otak ate gatok. Podo karo nek Leo ki wonge ganas. Nek Leo ki wonge punya prinsip lan sak pituritipun. Nek Aquarius sih biasanya gemati, nggih mboten mesti kanca kula iki Aquarius malah ganase ngiram gitu. Niku getebus nggih. Wo nek Sabtu Pon iki mesti keras mboten mesti. Nggih, tangga kula iku lorien gadah tangga niku jenenge Tupon. Mungkin lahirnya setupon. Nggih mboten ganas wonge. Malah sabare ngiram niku. Jadi mboten enten kaitane. Napa niku weton kalian watak. Mboten wonten. Niku mung ditulis wonten saklebetipun kitab Primbon Betal Jemurado Makna gitu. Nek wonten Al-Qur'an wonten hadis mboten enten keterangan niku. Weton niku sing ngerti weton nggih mung wong Jawa kok. Nek Sunda napa enten weton? Enten Batak napa enten Selasa Pahing, Rebo Wegi. Nek pasar ten Medan niku napa nggih enten legen Mas? Enten legen mboten Pantan Palembang. Mboten enten. Sing enten legen nggih mriki gitu. Legen terus Pahing. Nek pokoke pasare nek pas legen rame, nek pas Pahing rame, nek pas napa niku Wage rame lan sak piye. Wage rak pedan gitu. Kula iki ya apal pasaran. Ning niku mboten wonten sambung rapetipun kalian watak nggih, kalian rejeki lan sak piturutipun. Sebab wonten dukun niku lekondo, Mas, sampean iki lahire Selasa Kliwon Anggara Kasih. Kuwi cocoke nyambut gawe ning Banyon. Kuwi Banyon iki ngapa tukang setrum iwak napa-napa ngene. Kuwi nek Rebo Legi cocoke dodol godhong. Jenengan nek manut karo Primbon niku nyambut gawe bangsane ning Banyon, dodol godhong, dodol lareng ngoten niku. Ora eneng Primbon ngongkon dadi menteri. Nggih. Dadi dubes, duta besar mboten enten. Nggih. Mila nek melu Primbon malah uripe ra maju-maju mungkin. Jika sedang duduk tawaruk, seharusnya kepala tetap tegak napa miring kepala nggih? Nggih, aslinipun tegak. Enten wong duduk tawaruk miring niku mergo awake lemu. Kaya kula barang ngeten niku nek tawaruk niku mboten kok arep nek jejeki kangelan lho nek awake lemu. Jenengan mang buktekake sing lemu-lemu niku. Jenengan duduk tawaruk mikir otomatis rak miring dhewe ngene iki. Nek pas eling ngono ngira dok jejeg nure kae gitu. Ban niku ya apa kekesuk wetenge napa pripun kula mboten tati. Ning normale nggih tegak lajeng peningal iki tumuju marang driji pucuke driji penuding. Ya nalika tahiyat niku peningal iki tumuju wonten pucuke driji penuding. Mawas atahiyat niku nyawangi ten gen pucuke driji penuding. Ning wonten kahanan salat sanesipun paningal niku tumuju wonten papan-papan wonten papan sujud. Nggih, ingkang wonten sak ngajengipun tiang-tiang salat. Wallahu taala alam. Apa hikmah di surat Al-Falaq yang disebutkan wanita tukang sihir? Mengapa bukan laki-laki tukang sihir? Sebab nalika semanten sing kathah tukang sihir niku wedok. Ngoten niku ne. Ewon dene bar niku terus enten tukang sihir lanang e. Mila hukum ingkang dipun sebataken niku biasanipun nggih padatanipun menika magepokan kalih hukum mayoritas. Nggih mayoritasipun. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala ndawi siam ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong lanang kang padha iman kutiba yakti wis diwajibake alaikum tumrape sira kabeh asyamu poso. Ibu-ibu ampun sing didawi kan lanang, nek aku kan ora, mboten ngoten. Lah ngopo kok sing didhawuhi lanang? Lah sebab ibu-ibu niku kadang kala poso, kadang kala mboten nek pas nembe. Nembe ketekan dayoh niku lho, tanggal abang niku lho. Nek bapak-bapak kok ora poso ngopo? Ah, tanggal abang ora motok gitu. Wong lanang kok tanggal abang. Nah, terus kathah-kathahipun ingkang nindakaken siam menika piantun kakung sebab piyambakipun mboten mengalami haid. Ananging mboten berarti sing setri mboten siam nggih tetep siam. Semanten niku tukang sirien kathahe setri mboten berarti mboten enten sing lanang nggih wonten. Apa hikmah atau faedah yang bisa kita ambil terkait jin bisa mencuri berita di langit? Padahal apabila Allah berkehendak, berita dari Allah ke malaikat tidak akan bisa dicuri jin. Nah, kalau mau sampai timu sebatakan, hikmahnya nopo kok jin kok berhasil nyolong? Berhasil ini mboten mesti. Ya? Jin itu kadang kalau berhasil, kadang kalau diuyak lintang. Kalau naik kena lintang, dia bablas mati. Innalillah. Wa inna ilaihi rojiun. Niku fungsine lintang. Fungsine lintang niku kagem piranti balang setan, balang jin sing nyolong berita langit. Ning hikmahe nopo kok jin niku kadang kala nggih berhasil? Nah, supaya jin niku iso mengkader dukun-dukun lan santet niku pinangka ujian kanggo menungso. Lah nek nopo niku jin niku mboten berhasil nyorong berita langit paedahe nopo Kanjeng Nabi dawuh man ataka hinan nggih fasaddaqahu au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sapa wong teko ning gone dukun utawa tukang ramal banjur percaya marang apa kandhane dukun yekti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake marang Nabi Muhammad. Nek setane mboten berhasil dukun mboten enten. Ora eneng wong teko ning dukun dukune ra eneng gitu. Nggih, dadi faedah niku pinangka ujian kanggo menungso, nggih endi to menungso sing yekti-yekti manut marang Allah, sing yekti manut marang Nabi, karo menungso sing ngakune manut Nabi ning diawisi dening Nabi mbrengkele. Nggih, pinangka ujian kanggo mbedakake endi ahlul iman, endi ahli syirik. Nggih. Allah Subhanahu wa taala nyipta iblis barang niku nggih wonten hikmahe. Saged mboten al iblis niku sak niki dipejahi dening Allah. Saged mboten. Lah gampang suwe mijet wae ngranti klutes ngene niku. Suwe mijet wae ranti kun fayakun mati iblis niku. Ning nggih sampun dados kersanipun Allah iblis menika dipun paringi umur dawa nganti tekane dina kiamat pinangka pacoban kanggo menungso. Kanggo mbedakake endi ta menungso sing imane kuwi sejati endi menungso sing imane niku ming abang-abang lambe ngakune iman ananging ijik sregep wae dolan ning gone dukun. Ngakune umat Nabi Muhammad kongkong duan jimat Nabi mboten purun. Lan sak piturutipun wallahu taala alam. Ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur napa saged Allah ijabahi ing negara Indonesia? Nggih saged mawon. Nggih. Sauger bangsa Indonesia niki sami iman lan takwa. Allah Subhanahu wa taala dawuh. Nggih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura menawa para warga nggih ana sawijining karang padesan, ana sawijining tlatah, ana sawijining negara, amanu iku padha iman. Wattaqau lan padha takwa. La fatahna yakti ingsun bakal mbukake alaihim kanggo dheweke barakatin minas samai wal ard. Barokah saka langit, barokah saka bumi. Barokah saka langit niku nggih sampun cetha. Nggih Allah maringi udan. Tetanduran dadi tuwuh, panen lan sapi turutipun menungsa mboten kekurangan toya. Barokah saka bumi niku nggih minyak bumi. Tambang-tambang bumi, emas, perak, lan sak piturutipun. Allah badhe maringi keberkahan. Marang negara kalau mau. Okay. Sauger, podo, gegondelan, gegujengan, marang agama tauhid. Ini kumbatan mong Indonesia, sedoyo telatah. Amerika pun nek do gelem iman takwa. Okay. Negara-negara kafir, nek bangsa ini kumbatan iman lan takwa. Allah Subhanahu wa taala bakal maringi barokah saka langit lan bumi. Dipun dadosaken negari ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah, loh jinawi, toto, titi, tentrem, kerto, tur, raharjo. Gampang kang sarwo sinandang, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Lansak biturutipun, lansak biturutipun. Ilo kula ajak-ajak, dumanteng diri pribadi kula piyambak. Sumrambahipun poro pamiar sesedoyo. Wonten pundi kemawon lenggah. Monggo sami wangsul marang Allah kegondelan dumateng ajaran tauhid kapitadosan syirik, klenik, bid'ah, takhayul, khurafat niku dibuak mawon mboten enten gunane. Nggih. Indonesia niki negara sugih lho nggih. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Napa niku banggal tancepke tukul, kelor diguak tukul gitu. Banggal niku lho diuncalke ngoten tok mboten sak ditandur diuncalke tukul. Apa rajos? Ning kena ngapa kok tesih enten sing melarat, enten sing kere? Mboten berkah, mboten diparingi berkah. Sebab napa tasih kathah ingkang tumindak kesyirikan? Tasih kathah ingkang njaluk pitulungane jin setan. Tasih kathah ingkang njaluk pengayaman marang wong mati. Ijik ngingu jimat, jik doyan dukun lan sak piturutipun. Nek niku sami dipun tilar, Allah Subhanahu wa taala sampun maringi janji badhe ngudunake barokah saking langit lan bumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Suami saya setelah kajian sering tidak langsung pulang, kadang sampai jam 11 malam, katanya ngobrol dulu. Padahal ada hadis bahwa Nabi tidak menyukai obrolan setelah isya. Niki bagaimana ya? Obrolan sing mboten enten paedahe pancen prayogi dipun tilar. Nggih. Mila panjenengan paken dumateng anu Mas bojo niki nggih. Pakne genduk niku jenengan tekoni sing diobrolke apa? Kowe kek ngobrol bar pengajian aja-aja kek rencana rabi pindho kowe ngono. Niku kudu ngati-ati nggih to. Ning nek sing diobrolke niku nuwun sewu rapat, sesuk awake dhewe aja ngeneng enten bakti sosial, tanggal Senin awake dhewe bakal dawuh nggih. Kudu dibagi tugase, kowe sing gawe pamflet, kowe sing bagian bendahara, kowe sing lan sak piturutipun. Nah menika obrolan ingkang kebak manfaat sebab murakabi manfaati kanggo sekabehe umat, kagem kaum muslimin utaminipun. Nah menika mboten menapa-menapa. Nggih. Ning nuwun sewu menawi bibar pengajian ngobrolipun niku obrolan-obrolan ingkang mboten paedah. Nggih napa malih malah grenengi tanggane, napa malih cerita-cerita sing gedebus kerincing lah menika mboten dipun keparengaken, gek ndang kundur mawon. Nggih ngobrol kali garwanipun. Nggih, setri nggih karo mbokne tole. Wallahu taala alam bisawab. Derek tanglet nuwun sewu kula Islam. Kula Islam tiyang ninggal donya mati nggih. Ndamel peringatan 7.40 100 dino mendak pisan mendak pindho angsal dilampahi napa mboten. Mboten parang dipun tindakaken menika. Sebab Nabi lan para sahabat mboten nindakake, para ulama ul Islam nggih. Mboten enten lan nindakake. Jenengan nate mireng berita Imam Bukhari niku memperingati 40 hari. Nggih. Terus garwane Nabi tilar donya Nabi ngawontenaken peringatan 100 mendak pisan mendak pindho. Mboten nate. Nggih. Awake dhewe niku manembah ngibadah pun nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi mawon pun beres. Syariate Nabi sing enten sing diwucalke Nabi niku pun kuatah. Niku awake dhewe keteter-teter nindake kok malah nindake sing ora-ora. Nggih, sampun cekap Islam niku sampun dipun sampurnake dening Allah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al yauma ing dina iki akmaltu lakum dinakum ingsun wis nyampurnake kanggo sira kabeh agama nira. Dados agami Islam niku sampun sampurna, mboten perlu ditambah, mboten perlu dipun suda, nggih. Piwucale Kanjeng Nabi niku nek ditindakake pun juas gandos niku. Mboten perlu nindakake perkawis-perkawis anyar ingkang mboten cetha dalilipun wallahu taala alam. Hmm. Kulo Wawan saking Semarang. Jojo gak Wawan kaji iki. Badhe nderek tanglet kados pundi hukumipun mirsani babakan klenik utawi perdukunan wonten YouTube. Ugi caranipun maringi pepenget kersanipun boten kecanduan awit tayangan menika. Menawi panjenengan mirsani tayangan siaran klenik wonten YouTube. Nggih dukun ingkang nyedot pusaka sing muntah getih, sing gedebus-gedebus niku. Tujuane niku kangge nerangake nggih marang umat kangge mbantah si dukun mboten napa-napa. Ing nek jenengan nonton niku ming iseng, seneng, hobi menika hukumipun haram. Mboten pareng. Nggih. Nonton acara klenik, nonton acara napa niku ditinggal ten nggon sing gawat ming dikeki lilin tok bar kuwi tulung-tulung. Waduh. Bengok njaluk ditulungi. Iku mboten pareng, Pak. Iku marahin jenengan dadi jire. Marahin jenengan anggadai kapitadosan-kapitadosan yang nalisir saking syariat. Kula matur nggih. Enten negari ini awake dhewe niku wonten wong niku duweni akidah. Duweni kapercayan niku. Kapercayan sing didadekake agama niku sumbere saka cerita lho. Nggih. Cerita napa? Cerita wayang. Dadi dheweke niku nyembah nderek syariate Semar. Semar kuwi sing bakal momong marang penguasa tanah Jawa. Wiwit jamane Arjuna Sasrabahu lakon Sumantri Ngenger, pindah mayang nderek marang Rama Wijaya, bar kuwi Semar momong marang sinten? Pandhawa. Terus Semar niku bakal momong marang penguasa-penguasa tanah Jawa. Iku enten sing percaya. Jare dheweke kandha kelebu Pak Harto niku dhisik dimomong karo Semar. Ning gandeng Pak Harto niku nuwun sewu dheweke niku berkhianat kali Semar, dheweke malah manut karo Bathari Uma, pirsa Bathari Uma. Bathari Uma niku Bathari Durga. Akhire dheweke lengser sebab wis ora diomong dening Semar. Niku enten. Salame mboten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Mboten niku. Bro. Tabi-tabi salam mingsun salam kamulyan ngoten niku barang. Niku duwe kapitadosan, duweni akidah sebab nonton, sebab ngrungokke cerita-cerita sing ngayawara niku. Terus saking seringe ngrungokke cerita niku berubah menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Nonton Dragon Ball barang ini hati-hati jenengan. Nonton Dragon Ball iso awan wengi niku. Mengke iso dadi keyakinan niku wah aku arep lunga ning luar negeri golek apa? Golek Dragon Ball. Na'udzubillah min dzalik. Enten wong sing duwe kapitadosan Naruto mergo keseringan nonton Naruto jari wah saya memiliki cakra kekuatan seperti kekuatannya Naruto. Wis wong ora cetha niku. Termasuk ya Sunda Empire barang ngoten niku. Lho. Lho iki gara-gara Sunda Empire ditolak saiki tak tekan virus corona ngoten niku. Gara-gara dora manut Sunda Empire itu adalah tatanan dunia. Niku sebab napa? Nonton. Keseringan nonton cerita-cerita sing mboten ilmiah, mboten wonten kandungan ngelmune. Ngaji niku sing cetha mawon. Ngaji Al-Qur'an, ngaji hadis, dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Tangerang, saya ingin bertanya bagaimana caranya orang tua saya yang praktek dukun. Kalau diajak diskusi, dia bilang kuburannya sendiri-sendiri. Kowe serasa ngandani aku, sesuk nek mati kuburaku karo kuburamu dhewe-dhewe ngene. Iku carane ndak wae pripun didongake. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Sira iku ora bisa menehi hidayah marang wong sing sira tresnani. Ananging Allah Subhanahu wa taala bakal maringi hidayah marang sinten kemawon ingkang dikersake dening Allah. Nggih. Terus didakwahi mawon. Diajak diskusi kanthi sae sopan santun, nggih. Sinambi didongake. Hasile mengke Allah. Nggih. Mboten pareng gigi mongso gelak wanci. Durung tekan titi mangsane, durung tekan titi wanci. Oh, bapakku kok ora ndang tobat-tobat piye ya? Supaya ini tobat apa tak obong wae jimati kabeh. Ini tak ora arek wae, mboten pareng niku, nggih. Dados kita sedaya namung anggadai kewajiban dakwah, ajak-ajak tumuju marang kesaenan dipun tampi alhamdulillah mboten dipun tampi nggih sampun gugur kewajiban mboten pareng nggih mongso gelak wanci. Saya dari Bekasi. Orang tua saya masih menyimpan kitab primbon Jayabaya. Jayabaya nggih sene Jayabaya. Dan kalau saya mencurinya terus membayarnya apakah saya berdosa? Lah nek nggo tuku neh piye? Dicuri neh terus dibayar neh. Pak primbonmu ndak ingin tak colongnya tak ijoli duit. Tuku neh no ning apa marketplace gitu. Dan terus tu minta Allah, tu minta nyolong niku mboten ngasilake kejawa kejaba napa? Perkara ingkang awon. Kita sedaya niki dakwah. Sing diaturke awake dhewe niku dakwah Islam perkara sing minulya. Perkara sing mulya, perkara ingkang sae nggih kedah dipun tindakaken kanthi cara-cara ingkang sae. Jenengan dakwah ning nyolong niku mboten pareng niku. Dakwah kok nyolong. Asing dicolong primbon, napa mawon mboten pareng. Kula tak nyolong ten toko Ciyu nggih. Warung Ciyu niku wonten 2 ton kula colonge gek kula suntake kabeh. Mboten pareng niku. Sebab dakwah niku amar ma'ruf nahi mungkar niku kedah dipun tindakaken kanthi cara-cara ingkang sae. Ciyune niku kula ndrime mawon nggih sing ngombe ben modar ben tumekaning pati pareng napa mboten pareng. Kejawi menawi ingkang nindakake nika sinten pemerintah penguasa negari menika dipun keparengaken. Ning nek awake dhewe pinangka rakyat jelata menika amung anggadai kewajiban dakwah ajak-ajak ndongaake kesaenan. Kanti cara ingkang bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Kanti cara-cara ingkang hikmah lan piwucal-piwucal ingkang wicaksono. Ewan dini tuminda. Ingkang nalisir saking paugon, paugeran. Saking pauger syariat menika mboten dipun keparengaken. Kula ambali malih perkara ingkang sae kedah dipun aturaken kanti cara-cara ingkang sae. Kaidah ngendika akan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana niku dihukumi padha karo tujuane. Nggih, nek tujuane apik, sarana niku kudu apik. Tujuane apik, sarana elek mboten pareng. Sarana elek, tujuane apik nggih mboten pareng. Sarana kudu apik, tujuane ugi kedah sah, ugi kedah sae. Mekaten mbok menahi para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.